Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Ala ni'matil imani wal islam. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibina sayyidina Muhammad. Wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana thabbit qulubana ala dinik a'inna ya Rabbana ala tarki al-ma'asi wasurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'azumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'i warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan Syekh Ibrahim Al-Laqqani dengan mandhumah Jawharatul Tauhidnya yang kita sudah sampai kepada bab tasawuf membersihkan hati kalau ujbi wal kibri wa da'il hasadi wal kalmi ra'i wal jadal fa'tamidi ujub kibir hasad sudah dibahas. Dan hal yang harus dihindari lagi, kata Syekh Imam Syekh Ibrahim Al-Laqqani, al-mira. Mira adalah mira ini seperti mendebat. Ada orang punya sifat jelek, gak bisa kecuali harus beda dengan orang lalu mendebat. Ini ada sifat kadang di kelas yang kita menemukan kadang seorang anak kalau gak beda gak enak, debat, punya sifat jelek, suka ngedebat, bener gak bener sudah. Ini kebiasaan, itu sifat jelek, dan itu menjadikan hati jauh, menjadikan sebab hilangnya cinta. Al-mira. Dan ini juga bisa terjadi kepada orang yang diberi oleh Allah ilmu. Sehingga dengan ilmunya bukan untuk mengajari orang lain, akan tapi suka menyalahkan. Dalam kaidah dakwah bukan menyalahkan, kita membawa orang. Jika ada orang salah, bukan untuk kita salah-salahkan. Akan tapi jika kita menemukan orang salah, kita tunjukkan kesalahannya. Agar dia bisa sadar dan insyaf. Akan tapi dengan mira sekaligus jidal, kurang lebih mira dengan jidal, debat itu tidak mengundang hati, tidak memberikan, menjadikan orang insyaf. Ini sehingga kalau kita menemukan orang melakukan sebuah kesalahan, maka langkah pertama adalah kita mengecek permasalahan itu, benarkah dia itu bersalah. Ini langkah pertama dan utama. Jangan sampai kita menyalahkan orang lain, ternyata yang salah adalah kita. Yang kedua adalah, dia tahu tidak kalau dia lagi melakukan kesalahan. Jangan sampai kita menyalahkan orang yang dia tidak tahu kalau dirinya salah. Dan kalau memang terbukti dia belum tahu kalau dirinya salah, tugas kita selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana mengenalkan kepada kita kebenaran dengan sebaik-baik cara. Sehingga mendebat adalah bukan cara untuk meluluhkan hati seseorang. Ini ya, tidak ada marhalah. Kalau kita menemukan kesalahan seseorang, ada tiga tahapan. Tahapan pertama mengecek kebenaran. Yang kedua adalah mengecek orang itu tahu tidak kalau dia salah. Kemudian setelah itu, Kita punya tugas, jika memang dia tidak tahu kalau dia bersalah, tinggal kita tunjukkan yang benar adalah ini. Sehingga kita tunjukkan kebenaran itu bagi orang yang insaf sadar itu seperti pukulan kalau dia disalah. Dia kalau dia itu pukulan besar. Kalau orang insaf sadar, hati yang tertata, cukup ditunjukkan ini yang benar saja, mudah nerima. Tapi kalau kita hantarkan kebenaran dengan cara berdebat, itu adalah bukan menjadikan hati luluh. Kalaupun dia bisa nerima, itu hanya nerima di meja diskusi, meja debat saja. Di balik itu dia mencari-cari untuk membela diri sampai dia menang lagi. Maka hindari sifat semacam itu. Nah, ini secara umum ini diingatkan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajur. Karena apa? Dalam urusan akidah itu biasanya urusan seperti itu, debat, debat, debat. Mendebat. Debat itu adalah paling akhir solusi di saat memang orang membangkang dengan kebenaran, melawan kebenaran, diingatkan tidak bisa, dengan cara halus tidak bisa, maka baru kita membuat sebuah janji untuk berdiskusi atau berdebat tadi. Jadi itu langkah akhir. Artinya, biarpun kita sekarang sudah belajar akidah, ngerti falsafah, ngerti dialog falsafah, bukan berarti kita kalau sama orang dikit-dikit mendebat, mendebat, mendebat. Karena itu adalah sifat jelek. Fa'tamidi, maka pegangilah nasihatku ini. Nasihat seperti ini kau pegangi, jangan sampai kamu masuk dalam wilayah-wilayah yang tidak menyejukkan hati, yaitu wilayah debat tadi. Kemudian wakun kama kana khiyarul khalqi, maka setelah itu ini sudah akhir bait ya. Dan sepertinya hari ini kita selesai dan nanti akan kita lanjutkan dengan kitab yang lain yaitu Kharidatul Bahiyah insyaallah. Wakun kama kana khiyarul khalqi, dan menjadilah engkau seperti sebaik-baiknya makhluk yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halifu hilmin, yang selalu bersama hilm, kelembutan. Tadi setelah dia jangan biasa debat, tapi hendaknya kau selalu dengan sifat yang lembut, ya, tidak mudah terpancing emosimu, itu halim. Orang halim itu lembut, enggak mudah terpancing emosinya, enggak mudah marah. Ini orang al-halim. Dan Nabi adalah halim, haliful hilmi. Jadi yang namanya halim itu akan selalu menyertainya, menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita punya sifat seperti beliau. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meniru akhlak beliau. Tabi'an lil haqqi, dan Nabi seperti itu karena Nabi berusaha untuk mengikuti petunjuk dari al-haq, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang maknai hak ini adalah mengikuti kebenaran. Jadi tabi'an lil haqqi, mengikuti petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya wa ma yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berucap kecuali dengan wahyu. Nabi tidak berkata kecuali dengan wahyu, tidak berbuat kecuali dengan wahyu. Ini. Maka biasakan kita dalam menanggapi permasalahan itu jangan mudah kita membalas omongan seseorang. Kadang kita terjebak dengan kecerdasan. Sehingga ada orang cerdas itu karena mudah menghadirkan maklumat, sehingga kadang-kadang yang seharusnya tidak dihadirkan, dihadirkan. Sehingga kecurian dia. Sehingga dia tidak sadar mudah membantah karena kecerdasan. Sehingga kecerdasan pun bagi sebagian orang musibah. Sehingga cermat itu lebih selamat daripada orang cerdas kadang. Sehingga kalau orang cerdas itu debat ceplas-ceplas-ceplas, karena dia cerdas. Nah, ini. Maka ayo kita meneladani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa menahan emosi kita, tidak mudah terpancing dalam kajian ilmiah lalu masuk debat-debat yang tidak membuahkan keindahan. Kemudian setelah itu, nah ini akhlak yang baik ya. Akhlak yang baik, apalagi na'udzubillah dengan guru. Ada sebagian santri itu diuji dengan sifat jelek. Apalagi guru baru, ngetes guru, debat guru. Apalagi tahu gurunya itu lemah dari satu sisi, terus diancam dari sisi itu. Mungkin dia seorang guru fikih, tapi sisi lain bahasanya lemah. Atau mungkin dia seorang guru bahasa, tapi sisi fikih lemah. Memang dia bukan seorang ahli fikih, tapi dia ngerti nahwu sorb. Cuma dasar nih murid-murid yang enggak baik, dia pokoknya pengin jerumuskan gurunya, depan debat ngejar. Seneng kalau sudah gurunya kelabaan itu, bangga di depan murid-muridnya, depan teman-temannya. Wah, dia pikir hebat. Bukan, dia adalah rendah, akhlaknya jelek. Ini ada sifat semacam itu. Dengan kawan pun kadang seperti itu. Apalagi dengan lawan. Dengan kawan pun kadang punya kebiasaan dia itu mendebat seperti itu ya. Maka jangan. Hendaknya kita selalu menyertakan dengan kebiasaan kita satu sifat namanya al-hilmu. Kama annal ilma bitta'allumi fa innal hilma bitta'allumi. Seperti halnya ilmu didapat dengan cara belajar, maka menemukan sifat tabah, sabar, lembut itu pun juga bisa dilatih. Kalau kita melatih, maka akan muncullah kebiasaan lembut. Itulah hilm yang ada pada seorang hamba. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf. Segala kebaikan itu kalau kita mengikuti para salafuna saleh. Ikuti salafuna saleh. Wa kullu syarrin fi ittida'i man khalaf. Dan sejelek-jelek segala sesuatu itu adalah fi ittida'i, mengada-ada, menghadirkan bid'ah, mengikuti bid'ahnya orang-orang khalaf. Ada salaf, ada khalaf. Dalam istilah, salaf itu adalah orang yang dahulu, khalaf orang yang berikut. Secara bahasa seperti itu. Salaf mendahului, khalaf nyusul. Cuma dalam istilah, yang namanya salaf itu adalah diisyaratkan oleh baginda Nabi, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Itu generasi Nabi SAW dan para sahabat. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian setelah generasi sahabat, yaitu generasi tabi'in. Setelah generasi tabi'in, tsumma alladzina yalunahum, kemudian generasi seterusnya adalah tabi'it tabi'in. Di dalam hal ini adalah termasuk Imam Syafi'i dan yang lainnya. Sebagian mengatakan generasi tabi'it tabi'in ini adalah akhir generasi yang disanjung oleh Allah melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah generasi itu muncul perpecahan, perselisihan yang banyak sekali. Nah ini, dan di generasi inilah juga muncul ulama-ulama yang telah merangkum kaidah-kaidah sekaligus membuat rambu-rambu bagaimana kembali kepada Allah dan Rasulnya. Imam Syafi'i dan juga para imah yang lainnya di dalam urusan berfikih namanya usul fiqh. Usul fiqh adalah rambu-rambu yang di dalamnya adalah kaidah-kaidah bagaimana seorang hamba itu kembali kepada para salaf, kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada salafun as-saleh. Jadi mengikuti salaf itu artinya bagaimana sih? Bagaimana kalau saya ingin menjadi seorang salafi? Baik, untuk menjadi seorang salafi maka ikutilah salaf. Bagaimana agar saya bisa mengikuti salaf? Apakah mengikuti omongannya Imam Syafi'i, omongannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, omongannya Sayyidina Abdullah bin Umar, atau omongannya Sayyidina Abdullah bin Abbas, apakah saya mengikuti omongannya? Kalau mengikuti omongannya, langkah banyaknya pertentangan antara Sayyidina Abdullah bin Abbas ada berbeda dengan Siti Aisyah, Imam Ali berbeda dengan Sayyidina Abdullah bin Umar dalam banyak hal, urusan waris, urusan ini, banyak perbedaan di antara mereka. Lalu bagaimana untuk aku menjadi seorang salafi agar aku bisa kembali kepada salaf? Bukan mengikuti omongan mereka, bukan mengikuti perkataan mereka. Teramat banyak perkataan mereka. Dan di antara mereka, mereka mujtahid, sering berselisih juga. Maka untuk kembali kepada salaf ini, fittiba iman salaf, mengikuti salaf ini adalah caranya adalah bukan mengikuti omongan beliau-beliau, tidak. Akan tapi mengikuti metodologi atau manhaj atau cara yang beliau gunakan untuk mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi mengikuti salaf itu maknanya adalah bukan mengikuti omongan beliau-beliau, tidak. Akan tapi mengikuti apa cara yang mereka gunakan untuk memahami Al-Quran. Dan cara ini dibukukan dari masa ke masa. Dan khususnya dimulai pada zaman akhir salaf, yaitu zaman salaf, yaitu zaman para imah madzhabul arba'ah, yaitu khususnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, yang waktu itu kisahnya ada Ibnul Mahdi. Ibnul Mahdi itu menemukan bahwa orang itu banyak salah di dalam memahami Al-Qur'an, hadis Nabi. Sebabnya macam-macam. Sebabnya adalah bercampurnya orang Arab dengan orang Ajam sehingga banyak kerancuan bahasa. Macam sebab. Intinya pada zaman itu ada orang memahami Al-Qur'an padahal yang dibaca sama, kok pemahamannya jauh bahkan bertentangan. Dan ini bisa bermasalah. Menjadi umat semakin berantakan. Kemudian Ibnul Mahdi minta kepada Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, untuk membuat rambu-rambu, qawaid, dhawabit, agar bisa jadi panduan siapapun yang ingin kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Lalu Imam Asy-Syafi'i menyusun, mengirim kepada Ibnu Mahdi, yang makom Ibnu Mahdi adalah guru. Dikirimlah 1, 2, 3, lalu dikumpulkanlah kiriman surat dari Imam Syafi'i kepada Ibnul Mahdi itu yang isinya adalah rambu-rambu, dawabit, undang-undang, qawaid tentang bagaimana memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Akhirnya dikumpulkanlah yang dikirim oleh Imam Syafi'i, dan kumpulan itu sangat masyhur sampai hari ini dengan sebutan Ar-Risalah. Surat yang dikirim oleh Imam Syafi'i yang isinya adalah rambu-rambu tentang bagaimana cara memahami Al-Quran. Dan ternyata rambu-rambu yang ditulis Imam Syafi'i ini ternyata dimiliki oleh orang-orang besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan termasuk muridnya Imam Syafi'i. Akan tapi mereka, Imam Malik belum sempat membukukannya. Akan tapi dalam diskusi mereka selalu ada itu semuanya. Nah, kemudian setelah Imam Syafi'i membukukan itu, baru dikembangkan oleh yang lainnya. Sehingga menjadi satu disiplin ilmu yang sangat masyhur sampai hari ini, namanya ilmu usul fiqh. Nah, di dalam ilmu usul fikih ini adalah ilmu bagaimana kita kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi untuk menghadirkan faham-faham tentang fikih, pemahaman tentang fikih. Nah, jadi pertanyaannya, pertanyaan tadi terjawab, bagaimana agar aku kembali kepada salafunas soleh, kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi? Makanya untuk kembali kepada Al-Quran hadis Nabi, bukan langsung kepada Al-Quran dan kepada hadis. Kalau kamu kembali kepada Al-Quran dan hadis, langsung kamu terjerumus. Sebab di situ ada rambu-rambu, dan yang tahu rambu-rambu hanya orang-orang khusus yang diberi oleh Allah ilmu. Dan orang-orang khusus ini para a'immah yang telah membukukan buku tersebut dalam ilmu yang namanya ilmu usul fiqih. Maka kalau kamu ingin kembali kepada Al-Quran hadis Nabi, tidak boleh langsung membaca Al-Quran langsung faham hukumnya, tidak. Kamu harus ngerti ilmu usul fiqh. Dan ilmu usul fiqh ini ilmu yang mengambil bermacam-macam ilmu dan mengeluarkan bermacam-macam ilmu. Untuk paham ilmu usul fiqh sendiri, dituntut harus faham bahasa yang kuat. Dan memahami bahasa ini ilmu yang khusus. Bahasa dengan cabang-cabangnya. Kemudian di situ harus mengetahui ilmu sosiologi. Ilmu psikologi juga. Ini jadi di situ tersimpulkan dalam ilmu usul fiqh sesuatu yang sangat luas. Yang jelas itu sudah dibukukan. Sehingga sosiologi diambil oleh Imam Syafi'i di selain istiqra. Ada psikologi, misalnya Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya tentang satu orang, bagaimana ya Imam, jika ada orang membunuh itu ada tobatnya atau tidak? Imam Abdullah bin Abbas menjawab, tidak ada tobatnya. Kemudian tanya lagi orang kedua, ya Imam, bagaimana saya itu telah membunuh, ada tobatnya tidak? Dijawab, ada tobatnya. Pertanyaannya sama, jawabannya beda. Pertanyaan adalah orang membunuh ada tobatnya tidak? Yang pertama oleh Imam Ibnu Abdullah bin Abbas dijawab tidak ada jawabannya. Yang kedua, ada tobatnya. Yang pertama tidak ada tobatnya, yang kedua ada tobatnya. Lalu sahabat bertanya, ya Imam, pertanyaannya sama, kenapa jawabannya beda? Iya, aku harus menjawab beda. Karena apa? Yang pertama tadi waktu bertanya kepadaku, Imam, kalau membunuh itu ada tobatnya tidak? Aku lihat dari matanya merah, dia kelihatan marah, dendam sama seseorang. Sepertinya dia mau membunuh seseorang, maka aku katakan, membunuh tidak ada tobatnya. Tapi yang kedua, aku lihat derai air mata menetes di pipinya. Aku lihat dia orang menyesal, sepertinya dia telah melakukan sebuah kesalahan. Lalu dia bertanya kepadaku, Kalau membunuh itu ada tobatnya tidak? Aku jawab, ada tobatnya. Karena dia telah membunuh dan dia menyesal. Jadi lihat, ini psikologi. Dan itu disimpulkan dalam ilmu-ilmu usul fikih macam-macam. Nah ini. Jadi ilmu usul fikih. Nah, maka dari itu ilmu usul fikih adalah ilmu yang harus dimiliki oleh seseorang kalau ingin kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Yang ingin kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi tidak ngerti ilmu usul fikih tidak akan bisa. Maka jawabannya sederhana. Kalau ingin menjadi salafi, itu syaratnya harus kembali kepada para imam madzhabul arba'ah. Di dalam memahami hukum-hukum. Yang enggak mau dengan madzhabul arba'ah pasti dia bukan salafi. Makanya salafi sekarang banyak salafi bohong. Salafi tidak bermadhab. Kalau saya bermadhab justru karena saya salafi. Kenapa bermadhab? Karena saya mengikuti metodologinya Imam Syafi'i. Kalau suatu ketika saya punya martabat boleh berijtihad, cara berijtihadku pun ikuti metodologi yang dihadirkan oleh Imam Syafi'i. Karena metodologi Imam Syafi'i adalah metodologi untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Maka salafi sesungguhnya adalah kita yang bermadhab. Yang anti madhab dia tidak pernah jadi salafi. Karena apa? Kembali kepada Al-Quran pakai apa dia? Ayo, pakai apa? Apakah dia ngarang ilmu usul fikih akhir zaman? Gak ada. Sebenarnya dia mengaku tidak mau bermadhab, diam-diam mereka harus mengikuti bermadhab. Bagaimana cara bermadhab? Bermadhab itu mengikuti ulama. Mengikuti ulama yang mempunyai metodologi di dalam beristimbat hukum. Nah kita ini loh yang salafi sesungguhnya. Sehingga masyhur di kalangan para pesantren pondok salaf, pondok salaf, salafi. Tapi sekarang salafi sudah dipakai oleh orang yang anti madhab. Enggak mau ikut madhab Imam Syafi'i, enggak mau ikut madhab Imam Hambali. Lalu sudah itu mengatakan dia salafi. Bagaimana salafi? Saya kembali kepada Al-Quran hadis Nabi. Hei jujur, waktu kamu bicara tentang am dan khos pakai ilmu siapa? Tanyakan. Tentang mutlak muqayyad pakai ilmu siapa? Ilmu saya sendiri, pasti kamu bohong. Naik ke atas gurumu yang katanya mujtahid mutlak itu. Terus-terus, mentok. Oh, itu ilmu Imam Syafi'i. Kenapa kamu malu ngomong aku bermadhab Syafi'i? Atau Imam Ahmad ibn Hanbal? Ini kesombongan orang akhir zaman. Kelompok orang akhir zaman. Tidak ada yang bisa mencetuskan ilmu baru seperti yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i. Dan kalau ada orang mengatakan hebat mujtahid hari ini, pasti mengambil ilmunya para imam madzhabul arba'ah. Karena begitulah Allah atur, ternyata semuanya mengerucut ke sana. Kepada madzhabul arba'ah. Setelah itu, baru disitulah para salaf. Makanya tidak berpegang dengan madzhabul arba'ah, mereka tidak menjadi salaf sama sekali. Enggak mungkin kembali kepada Al-Quran hadis Nabi. Kecuali melalui mereka para imam madzhabul arba'ah. Memang di sana ada mujtahid mutlak yang lainnya. Tapi bukunya tidak dibukukan. Hanya tersisa empat saja. Karena empat orang ini yang rajin merawat para santri dan para murid. Hingga dijaga ilmunya dari masa ke masa sampai hari ini. Makanya itu salafi palsu. Yang mengaku dirinya salaf. Mengikut salafi, digedigit salafi, salafi, salafi. Tapi tidak mau dengan manhaj metodologi para madzhabul arba'ah. Lalu ikut ilmu siapa dia? Tanyakan dia. Ternyata waktu nulis ilmu usul fikih, ternyata ilmu Imam Syafi'i semuanya. Coba bahas masalah tentang alfad, lafad dari awal, tentang amr, nahi semuanya. Itu definisi yang dihadirkan oleh Imam Syafi'i. Ilmunya Imam Syafi'i dan seterusnya. Banyak orang yang dengan kesombongannya mengaku dia adalah sudah sampai derajat ijtihad, tapi ternyata ilmunya ngintip. Mungkin dia baca Fathul Bari saja, setelah itu bil ijtihad. Aku mengeluarkan hukum seperti ini. Baik, jelas ya. Jadi salaf di sini adalah orang yang hidup pada generasi yang pertama, para sahabat, kemudian generasi tabi'in, generasi tabi'it tabi'in. Dan di masa itulah terkumpulkan metodologi, terbukukan metodologi yang dasar untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana menjadi salaf? Menjadi salaf adalah kembali kepada para a'immah madzhabul arba'ah. Selain itu adalah pasti dusta. Enggak mungkin. Tidak mungkin. Dan pasti bohong. Baik. Wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Dan segala kejelekan adalah kalau bid'ah. Bid'ahnya orang akhir. Bukan bid'ahnya orang akhir zaman, bid'ah secara umum adalah sesat. Bid'ah secara umum adalah tidak benar. Bid'ah. Sehingga para ulama membagi secara bahasa, bid'ah itu ada bid'ah hasanah. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, ni'matil bid'ah, ni'mal bid'atu hadhihi. Waktu mengomentari sholat terawih berjamaah, ni'mal bid'atu hadhihi, atau ni'matil bid'atu hadhihi. sebaik-baik bid'ah adalah ini. Tentu ini adalah bid'ah yang baik. Dari sisi bahasa adalah hal baru yang baik. Adapun bid'ah disabdakan oleh Nabi, kul bid'atin dolalah, kulla dolalatin finnar, itu adalah bid'ah syariah, bid'ah ya, yang diingin, bid'ah yang dolalah. Tentunya itu ada ketentuannya seperti apa sih yang diinginkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan semua yang tidak dilakukan Nabi itu menjadi bid'ah. Dan para ulama mendefinisikan tentang bid'ah dengan bermacam-macam definisi bid'ah. Dan bid'ah ini banyak terjadi di kaum khalaf tentunya. Sebab kaum salaf, mereka masih dekat dengan baginda Nabi, kemudian para sahabat, tabi'in. Jadi sedikit sekali terjadi bid'ah pada zaman itu, biarpun sudah ada. Tapi banyak terjadi bid'ah adalah di akhir zaman tentunya. Generasi khalaf, orang yang menyusul, orang akhir zaman banyak membuat bid'ah. Akan tapi ingat, apa itu bid'ah? Kita harus tahu itu bid'ah. Definisi bid'ah. Apakah bid'ah itu? Sebagian orang dengan gampang yang mengatakan, bid'ah adalah semua yang tidak dilakukan oleh Nabi adalah bid'ah. Baik, kalau itu bid'ah bahasa, benar. Yang tidak pernah dilakukan Nabi, itu adalah bid'ah. Kalau memang begitu, berarti sangat jelas. Berarti bukan semuanya bid'ah itu adalah jelek dong. Karena Sayyidina Umar pun mengatakan bid'ah. Jadi semua yang tidak pernah dilakukan Nabi adalah bid'ah. Baik, kalau kita anggap definisi ini, tentunya kalau kita mengikuti definisi yang semacam itu, ya sangat sesuai dengan apa yang dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab, bahasanya nikmatil bid'atu hadhi, ada bid'ah yang baik. Berarti tidak semua bid'ah jelek dong secara bahasa. Kalau memang definisi ada tidak semua yang dilakukan Nabi adalah semua yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah, baik. Kalau begitu nanti lihat, kita mengenakan kendaraan dan sebagainya. Baru berkembang mereka, onda itu urusan dunia. Kalau urusan dunia enggak ada istilah bid'ah, urusan agama saja. Tapi waktu kullu bid'atin, Nabi tidak mengatakan bid'ah urusan akhirat saja. Sebab dunia masuk di sini juga. Berarti definisi itu tidak bisa digunakan untuk menghukumi bid'ah. Jadi definisi bahwasanya semua yang tidak pernah dilakukan Nabi adalah bid'ah, itu tidak bisa untuk menghukumi bid'ah, perilaku-perilaku bid'ah saat ini. Di sana perlu namanya definisi lain lagi, yang jami' dan mani'. Ada satu definisi, ciri khas definisi yang handal, yang hebat itu adalah kalau jami' mani'. Jami' artinya apa? Dengan definisi tersebut, sudah mencakup sesuatu yang harus dicakup. Dan dengan definisi itu, mani' bisa mengeluarkan sesuatu yang harus dikeluarkan. Jadi cukup dengan definisi, langsung orang faham mana yang dikatakan bid'ah dan mana yang dikatakan bukan bid'ah. Imam Asy-Syatibi menghadirkan definisi yang banyak sekali tentang bid'ah. Dan juga pernah dihadirkan dalam satu kajian khusus tentang apa itu bid'ah. Ada Imam Asy-Syatibi menghadirkan beberapa definisi bid'ah. Di antara yang paling jami' dan mani' adalah tariqatun fid-dini, cara beragama, kata yang dikumpulkan oleh Imam Syatibi. Tariqatun fid-dini, cara beragama. Nah, ini adalah mulai mengarah kepada istilah bid'ah itu hanya ada dalam urusan agama saja. Tariqatun fid-dini mukhtara'atun tudahi syari'ata yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit-ta'abbuti. Yang pertama ada tariqatun fid-din, cara beragama seperti sholat, puasa dan sebagainya. Mukhtara'atun, yang diada-ada. Makna diada-ada ini harus dijabarkan secara luas. Artinya jika dikembalikan kepada Quran hadis Nabi enggak bisa. Tapi kalau masih bisa dikembalikan kepada Quran dan hadis Nabi, tidak akan disebut sebagai bid'ah lagi. Mukhtara'atun memang mengada-ada. Dikembalikan kepada Quran dan hadis enggak ada. Contohnya, bahkan dilarang. Contohnya mengadakan puasa di tanggal 1 Syawal. Ya kan? Karena sayang nih, saya pengen nambah deh Ramadan, saya kuat kok. Ngapain? Atau mewajibkan puasa selain puasa Ramadan. Ini membuat tariqatun fid-dini, cara beragama. Mengada-ada. Bahkan sudah dilarang malah diada-adakan. Tuduhi syariata, menyamai sesuatu yang sudah ada dalam syariat. Contoh, sholat subuh ini kok Gak enak bener, masa cuma dua rokaat. Kan kita seger, sudah istirahat berjam-jam, masa sholat subuh cuma dua rokaat. Saya ingin tambah deh, dua rokaat lagi biar empat kayak duhur. Tariqatun fid dini, cara beragama, lihat. Mukhtara'atun mengada-ada. Tudha'i syari'ata, menyerupai sesuatu yang ada dalam syariat. Tapi kalau sesuatu itu adalah masih ada dikembalikan kepada syariat, tidak akan dikatakan bid'ah. Biarpun tidak dilakukan Nabi. Misalnya, perayaan maulid Nabi SAW. Nabi tidak pernah melakukan secara pribadi mengadakan maulid seperti yang kita lakukan saat ini. Karena Nabi sendiri yang dilahirkan. Kita menyebut kelahiran Nabi. Akan tapi lihat, kalau kita kembalikan kepada syariat dari perayaan maulid Nabi itu, bisa atau tidak? Baru kita tanya kepada definisi maulid Nabi SAW. Apa sih maulid Nabi? Maulid Nabi tidak lain adalah bagaimana kita menggugah umat ini agar hatinya bisa bersenang-senang dan bergembira dengan kelahiran baginda Nabi yang merupakan hadiah yang besar dari Allah untuk kita yang rahmatan lil alamin. Baik, sekarang bertanya, apakah salah kalau kita menggugah orang agar senang dengan Rasulullah? Jawabannya adalah tidak. Bahkan hendaknya kita membuat bermacam-macam program dan acara yang menggugah hati agar senang kepada baginda Nabi. Baik, jadi secara umum menggugah rindu dan cinta kepada Nabi bukan sesuatu yang disalahkan. Baik. Kemudian setelah itu, apa acara yang dilakukan di dalamnya? Boleh tidak dikembalikan kepada syariat? Baik. Gembira, membuat gembira Nabi. Kita bergembira atas kepada Nabi. Kita membuat acara agar orang tahu, ini loh peringatan maulid Nabi SAW. Baik. Apa yang kita adakan di acara itu? Jadi kita kumpulkan orang-orang, setelah itu ada satu yang berceramah, yang bercerita tentang baginda Nabi. Sekarang bercerita tentang baginda Nabi, apakah bisa tidak dikembalikan? Boleh tidak? Kalau ada orang berdiri di depan orang banyak lalu bercerita tentang keutamaan Nabi, bahkan bukan sekedar boleh, hendaknya memang seperti itu. Ternyata setelah dikembalikan, bisa, berarti tidak jadi bid'ah lagi. Apalagi bagi-bagi makanan. Memang bagi makanan boleh tidak dikembalikan? Ternyata dikembalikan kepada syariat boleh. Selagi itu boleh, kenapa harus dilarang? Katanya bid'ah. Tidak pernah dilakukan Nabi SAW. Nah ini, untuk memangkas sesuatu amal baik dengan tidak pernah dilakukan Nabi SAW, itu sebetulnya itu hujah akan menghantam dia sendiri. Nah, mukhtara'ah tentu harus mengada-ada yang tidak bisa dikembalikan kepada baginda Nabi. Selagi masih bisa dikembalikan kepada baginda Nabi dan Al-Quran, maka itu tidak akan bid'ah. Tuduhi syariat, yang menyerupai syariat, menandingi syariat. Kemudian ada lagi, yuksad bisuluki alaiha, tujuannya untuk melakukan itu semua adalah al-mubalaghatu fit ta'abbudi, berlebih-lebihan. Enggak puas, ya kok sholat cuma dua rakaat, tambah deh, itu bid'ah. Akan tapi ketahuilah, zikir bersama, ada bimbingan pada zaman Nabi SAW. Mengeraskan suara, Nabi pernah berzikir terdengar suaranya. Cuman sekarang orang dikit-dikit mengatakan bid'ah. Ya ini adalah masalah bid'ah. Tidak perlu kita panjang lebar tentang bid'ah. Ini harus ada pembahasan khusus. Dan sudah pernah kita bahas masalah ini. Selesai. Jadi mengatakan bid'ah itu harus ada kuncinya. Yang pertama, kita harus tahu betul apa itu bid'ah. Dengan definisi yang benar. Definisi yang jami' dan mani'. Apa sih definisi bid'ah? Definisi bid'ah bukan hal yang baru. Hal yang baru itu arti bid'ah secara bahasa. Definisi bid'ah itu adalah tentu yang membuat para ulama, bukan engkau yang membuat, bukan aku yang membuat, ulama yang mengerti syariat secara umum, ulama besar tentunya. Harus ada definisi bid'ah, tahu bid'ah. Yang kedua, untuk menghukumi sesuatu itu bid'ah, maka yang kedua dituntut tahu tentang sesuatu yang dihukumi secara pasti. Tidak boleh dia tidak mengerti sesuatu tersebut. Al-hukumu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Kalau kita ingin menghukumi sesuatu, kita harus tahu betul. Sebab menghukum itu adalah cabang daripada mengetahui sesuatu. Jadi setelah tahu baru layak dihukumi. Kalau kita tidak tahu sesuatu, bagaimana kita bisa menghukumi? Mustahil. Biarpun kita tahu bid'ah, kita ngerti definisi bid'ah, tapi kita tidak mengerti tentang pekerjaan yang dihukumi bid'ah, maka bohong hukum bid'ah. Maka kita harus tahu apa sih pekerjaan yang dikatakan bid'ah itu, kita lacak. Pekerjaannya seperti apa? 1, 2, 3. Setelah dilacak, setelah tahu, baru nanti dihukumkan. Layak enggak hukum bid'ah ini diterapkan di sini? Boleh atau tidak? Contoh sederhana. Orang tahu apa itu namanya mabuk. Mabuk itu teler. Ya, enggak tahu teler? Teler karena minuman keras itu mabuk. Orang mabuk harus dicambuk. Kasih cambuk. Cambuk 80 kali itu. Hukum orang mabuk harus dicambuk 80 kali. Maka hukum cambuk diterapkan, kita harus tahu hukum cambuk dari Allah, dari Al-Quran, dari hadis Nabi. Hukum cambuk satu. Kemudian hukum cambuk bagi orang yang mabuk, ini harus tahu orang mabuk, mabuk itu gimana sih? Tentu mabuk itu dengan sebab-sebab yang benar dong. Bukan mabuk kendaraan langsung dicambuk, kan enggak begitu. Ya enggak dong, harus tahu mabuk itu harus ada definisi yang jelas di sini. Mabuk di sini adalah orang yang bandel ngambil minuman keras selalu diteguk glek glek glek glek kemudian dia baru nanti dicambuk. Hanya mengambil lafaz mabuknya saja langsung ada orang di mobil langsung omong-omong cambuk. Ya ini enggak mengerti berarti dia harus tahu yang akan dihukumi seperti apa. Ini bagi orang yang ngerti bahasa, apalagi orang yang baru ngerti bahasa. Orang menghafal bahasa Indonesia bulat. Ada ruku, sujud, mabuk, ruku, mabuk, sujud. Ini mirip-mirip kalimatnya. Baru belajar. Tak tahunya apa? Cerita. Seseorang cerita, bu, suamimu di mana? Baru belajar bahasa Indonesia. Tidak tahu pergi. Bu, suamimu mabuk di masjid. Mabuk di masjid. Astagfirullahaladzim. Iya, saya lihat mabuk di masjid. Sudah istrinya marah-marah, tanya apa? Rupanya dia baru belajar bahasa Indonesia. Pengen ngomong sujud, salah ngomong. Mabuk kan berabe. Berarti enggak benar dong. Jadi salah memberi makna juga bisa. Bisa salah memberikan hukum. Maka harus tahu mabuk itu kayak apa. Mabuk bukan sujud, mabuk bukan rukuk. Lah, maulid Nabi itu apa sih yang di dalamnya? Bukan joget goyang pinggul, itu bukan maulid Nabi, itu maksiat yang diumbar, bukan. Maulid Nabi definisinya adalah sebuah acara yang diadakan untuk menambahkan kecintaan kepada Nabi dengan cara mengumpulkan orang, memberi tausiah, membaca solawat, kasih makan plus kasih duit kalau perlu. Lah ini kan definisi maulid. Baru setelah itu tahu definisi bid'ah. Siapa yang bisa menghukumi bid'ah? Permasalahan orang zaman sekarang adalah menghukumi bid'ah begitu saja tanpa tahu apa itu bid'ah, tanpa tahu apa itu yang dihukumi. Maka menjadilah berantakan hukum tentang bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Akhirnya Allah menghukum di antara mereka sendiri, ternyata mereka yang punya gudang bid'ah itu melempar temannya sendiri dengan bid'ah dan terjadi ini bid'ah di kalangan mereka sendiri. Sampai di Cirebon ini sama-sama yang punya gudang bid'ah, ternyata di antara mereka tidak salaman, mereka madu kepada kami. Tidak bersalaman di kalangan mereka sendiri, ajib. Karena apa? Semuanya sama-sama bid'ah. Sehingga ada istilah tahdir. Ada ustadz yang ditahdir. Ustadz mereka sendiri. Bukan ustadz kita, bukan. Di kalangan mereka mentahdir. Jangan berguru dengan ustadz ini. Karena dia telah... Sudah saling memid'ahkan. Karena memang dia telah membuat pabrik bid'ah. Ini hati-hati ya. Kita tidak berurusan dengan orang semacam itu. Tapi kita punya kaidah. Menghukumi bid'ah adalah dengan ilmu. Ilmu definisi bid'ah, kemudian kita tidak akan menghukumi sesuatu itu sebagai bid'ah kecuali sudah kita cermati benar apa sih yang ada di dalam perkumpulan atau amalan tersebut. Baik, kemudian wa kullu haddin lin nabi qad rajah, semua petunjuk dari nabi harus rajah, harus didahulukan. Petunjuk dari Nabi Muhammad harus didahulukan melebihi daripada petunjuk yang lainnya. Fa ma ubiha, adapun yang telah diizinkan nabi, if'al, lakukanlah. Artinya apa? Penjabaran daripada tadi urusan mengikuti salaf tadi. Penjabaran daripada agar kita menjauhi bid'ah. Kaidahnya adalah, jika diizinkan oleh Nabi, maka itu adalah lakukanlah. Dan Nabi mengizinkan itu adalah bermacam-macam. Ada dengan perintah langsung, dengan perilaku yang dilakukan Nabi. Juga ada juga dengan takrir dengan Nabi tidak memberikan komentar. Kemudian juga izin Nabi ada izin khusus, ada izin umum. Nah ini kan, izin khusus ada izin umum. Izin khusus misalnya lakukan sholat, kata di pagi kita bicara tentang istikharah, izin khusus melakukan sholat istikharah semacam itu. Ada izin umum. Izin umum itu begini ceritanya. Dalam Al-Quran disebutkan inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat berselawat. Hai orang yang beriman, bersolatlah kalian semuanya. Diizinkan kalian bersolat. Ini umum, mutlak. Tidak terikat dengan model. Enggak ada bersolatlah kalian sendiri-sendiri. Tidak ada perintah bersolatlah kalian harus rame-rame. Karena apa? Umum sifatnya, mutlak. Tidak diikat dengan apapun. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolatlah kalian semuanya. Biarpun bentuknya bentuk jamak, bukan berarti kita harus jamak. Berarti harus zikir bareng-bareng. Kalau kembali kepada bahasa, mestinya sholawat Nabi itu harus bareng-bareng. Tapi kebalikan sekarang, yang bareng-bareng katanya bid'ah, kan repot nih. Sallu, bersalawatlah kalian semuanya. Tapi dalam lafaz ini, sallu adalah izin umum, bersalawatlah kalian semuanya. Hasilnya bagaimana? Ya pokoknya kamu berselamat, bersalawat. Dan tidak terikat dengan waktu, bebas kalau tidak terikat. Nabi tidak membatasi. Enggak pernah ada larangan, jangan pagi tapi sore saja, atau jangan sore tapi pagi saja, enggak ada. Selagi mutlak, tidak terikat, jangan engkau ikat, jangan batasi itu. Jadi berselawatlah kalian semuanya. Kapan berselawat? Boleh pagi, boleh so, boleh siang, boleh ma, boleh di rumah, boleh di jalan, di kantor, semuanya boleh. Sendiri boleh, bareng bareng boleh, pelan pelan boleh, ke keras. Lah kok ini loh orang kok bikin, kok usil bener. Yang sudah dibebaskan malah diikat, sehingga apa? Solawat rame rame bid'ah. Aneh lagi. Memang ada perintah dari Nabi, bersolatlah kalian sendiri-sendiri. Enggak ada sallu alaihi wasallimu taslima munfaridin, sendiri-sendiri. Enggak ada semuanya. Selagi dibuka-buka. Lah ini adalah izin secara umum, ada izin secara khusus. Makanya ini kembali kepada ulama seharusnya. Wada' ma lam yubah, dan tinggalkanlah apa yang tidak diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama kaidahnya tadi. Ada tidak diizinkan Nabi dengan larangan, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi menyebut hukumannya ada larangan. Baik. Wa tabi'is shaliha mimman salafa, dan kita hendaknya mengikuti orang salaf yang soleh. Sebab ada orang salaf yang enggak soleh. Siapa itu? Ya pengikut Khawarij, Abdullah bin Sabah. Ada salaf tuh. Hidup pada zaman sahabat Nabi, tidak soleh. Jadi orang salafnya, orang salaf yang soleh bagaimana? Yang terbukti dong ilmunya, yang akidahnya didukil sampai hari ini. Ya itulah yang kita ikuti. Makanya lagi-lagi tetap kita kembali kepada ulama-ulama yang bisa memberitahu mana sih salaf yang soleh dan mana salaf yang tidak soleh. Imam Syafi'i soleh, tentu. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Kemudian kembali ke atas, para sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa, dan para tabi'in. Dan banyak dari para tabi'in pun juga yang tidak soleh ada, yang punya pelanggaran-pelanggaran. Bahkan di antara mereka sahabat Nabi salaf, tapi munafik juga ada. Lah yang salaf itu bagaimana? Yaitu yang silsilah ilmunya memang diambil oleh para ulama-ulama. Sehingga kalau kita rentet, kita dari guru sampai kepada para imah. Dalam akidah kepada Imam Abdul Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Ja'far At-Tuhawi. Kemudian kembali ke atas. Dan yang direkomendasi oleh beliau, karena beliau lebih tahu siapa yang ada di atasnya. Anakmu yang ke-10 tidak lebih tahu daripada dirimu tentang guru-gurumu, iya kan? Siapa yang lebih tahu tentang guru kita hari ini? Ya kita. Anak kita, keturunan ke-10 tidak akan tahu kecuali dari bapaknya. Bapaknya dari bapaknya, bapaknya dari bapaknya, baru dari kita. Maka yang lebih tahu tentang guru-guru kita adalah ya generasi kita. Siapa yang ulama salaf yang sesungguhnya? Ya para ulama salaf yang menyebutkan dong. Dan itulah yang dikumpulkan oleh para imam muhaddisin dalam hadis-hadisnya. Mereka mengambil hadis pun harus jelas siapa yang diambil ilmunya dan seterusnya. Jadi semua nama-nama yang sudah disebut oleh para ulama-ulama kita, itulah ulama-ulama salaf yang soleh yang harus kita ikuti. Wajanib bil bid'ata mimman khalafa. Mimman khalafa. Dan jauhilah bid'ah dari orang-orang yang menyusul orang akhir zaman. Dari bid'ah secara umum tidaknya kita tinggali. Tinggalkan, selesai. Hada wa arjullaha fil ikhlasi. Inilah yang bisa aku lakukan, kata Imam Al-Laqani, yang bisa aku lakukan. Arjullaha, aku memohon kepada Allah keikhlasan dalam amal. Semoga dijauhkan minar riya, dari riya. Thumma fil khalasi. Bunda, aku memohon kepada Allah agar dibebaskan oleh Allah min, mana lanjutannya, minar rajimi, dari bisikan godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Tuman nafsi, kemudian dari hawa nafsu, wal hawa nafsu, dan hawa nafsu. Nafsu ada dalam dirimu, inna nafsa la amaratun bisu. Kemudian hawa ini adalah sesuatu yang disukai oleh hawa nafsumu. Ada nafsu dan hawa. Kalau nafsu adalah yang amarah bisu di dalam dirimu sendiri, jangan turuti hawa nafsumu. Kemudian nafsu di saat sudah menyukai sesuatu menjadi hawa nafsu. Hawa nafsu. Hawa nafsu. Yang disenangi oleh nafsumu adalah hawa. Dan itulah hawa nafsumu. Nafsu selalu amarah bisu. Jadi kejelekan. Hawa adalah kejelekan yang disenangi hawa nafsu. Melakukan keharaman dan sebagainya. Dan ini minta kepada Allah, Syekh Ibrahim Al-Laqani, minta kepada Allah agar dijauhkan daripada nafsu yang amarah bisu. Dan nafsu itu akan selalu amarah kecuali dididik nafsu tersebut ada tarbiyat al-anfus, tarbiyat nufus. Bagaimana kita menggembleng hawa nafsu kita, yang sungguh yang namanya nafsu itu fannasu akhbatu min sab'ina syaitana, yang namanya hawa nafsu ini lebih kecil daripada 70 syaitan. Lebih kecil daripada 70 syaitan. Dan nafsu ini ada tingkatannya, ada nafsu yang dikatakan dalam Al-Quran ammaruh bisu, dan selalu nafsu. Makanya kita harus mencurigai hawa nafsu kita. Nafsu kita selalu mengajak kepada kekejian, kecuali nafsu itu sudah kita gembleng. Kita tuduh terus. Kamu ngajak sholat, benar karena Allah atau karena kamu ingin ngajak sedekah terus. Sampai nafsu ini nafsu lawamah. Laum, selalu kita caci, kita curigai lawamah. Kalau dah nafsu seorang itu sudah lawamah, selalu kita curigai, jangan dituruti hawa nafsumu. Jika seseorang membatasi cara makan, membatasi berpakaian, membatasi ini sebenarnya dia telah mencurigai hawa nafsunya. Membatasi nonton sinetron, membatasi itu adalah lawamah. Jadi nafsumu nafsu yang selalu kau curigai. Nah kalau sudah begitu, baru nafsu yang lawamah ini mulai bisa didengar. Kalau sudah lawamah terus kita mencurigai nafsu ini, maka nafsu ini menjadi nafsu mutmainnah. Tenang. Sehingga tidak selalu berontak mengajak kepada kebebasan. Karena sudah seperti kuda. Kuda binal yang kuda liar. Kemudian setelah itu ditundukkan. Diperangi sehingga menjadi lembut. Begitu juga nafsu. Setelah terus diperangi, menjadi biasa. Makanya melakukan kebaikan baginya ringan. Sehingga diajak sedekah enteng, mutmainnah. Sholat enteng, mutmainnah. Menjauhi kemaksiatan, enggak pengen. Kehilangan sinetron, enggak usah pusing. Sebab ada orang ketinggalan sinetron sehari aja, pusingnya setengah mati. Tanya judulnya gimana, terusnya gimana. Memang kalau di pondok seperti ini enggak ada. Ini saya, ini yang pernah nonton sinetron. Lihat, kehilangan cerita status aja sudah. Bingung setengah mati. Tapi kalau sudah nafsunya mutmainnah, nyantai. Enggak nonton bola, biasa. Tenang aja. Mutmainnah. Tenang hatinya. Kemudian sampai derajat radiyah. Bahkan dengan keputusan Allah pun dia akan selalu bisa nerima radiyah. Radiyah, lihat, pahit, manis ketentuan Allah dia tuh. Bagaimana dengan kefakirannya dia bersyukur. Dengan kekurangannya dia bersyukur, lihat, tidak pernah memberontak. Sehingga apa? Aman nafsunya itu sudah ngajak. Ada orang fakir nyolongan, ada atau tidak? Sudah nyolongan, zinaan, enggak macam-macam, lihat. Habis dah. Dia adalah nuruti hawa nafsunya. Tapi kalau sudah radiyah tadi, rela dengan apa yang Allah tentukan untuknya, dia sudah senang. Bahkan kalau mendapatkan satu musibah, ingat, wah ini karena Allah ingin mengangkat derajatku. Sampai derajat mardiyah, radiyah, mardiyah. diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah ridho, apa yang kurang setelah itu? Dan setelah itu ada nafs yang terakhir adalah kamilah. Ini adalah sempurna, tapi sempurnanya nisbi, bukan sempurna seperti Nabi. Nafsul kamilah, seperti isyarat dari Nabi, minan nasi rijalun kamiluna, ada sebagian orang itu kaum-kaum yang dia adalah sempurna. Jadi kalau sesempurna adalah para kekasih-kekasih Allah, sudah hawa nafsunya tidak akan mengganggu dia, setan lari darinya, seperti Sayyidina Umar bin Khattab dan sebagainya. Ini adalah tentang nafsu. Jadi yang maksudnya adalah nafsu ammarah bisu, sebelum kita didik nafsu, jangan kau turuti, awas. Faman yamil, barang siapa yang cenderung liha ula kepada tadi, syaitan, bisikan syaitan didengar, bisikan nafsu didengar, nuruti hawanya, maka qad hawa, sungguh dia adalah telah menjadi orang yang sesat di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadza inilah yang bisa aku tuliskan. Wa arjullah, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyamnahna, semoga Allah memberikan kepada kami. Jadi Syekh Ibrahim Al-Laqani setelah menyusun nadzam itu, ternyata di saat doa beliau ngajak yang lainnya untuk bersama-sama pakai dhamirna, yamnahna, semoga Allah memberikan kepada kita semua yang belajar yang membaca inda suali, di saat nanti ditanya oleh Allah, apakah ditanya di alam barzah atau ditanya nanti di saat ditanya di hari hisab nanti, kita bisa punya jawaban ya. Mutlakon, pertanyaan secara mutlak, pertanyaan di mana saja, maksudnya di saat kita harus bertanggung jawab, semoga Allah memberikan kepada kita hujjatana hujjah, sehingga kita bisa menjawab tentang keimanan, tentang amal baik, kita bisa menjawab itu semuanya, sehingga kita menjadi orang yang selamat. Tumas sholatu, semoga kemudian semoga salawat selalu terlimpah dan juga salam selalu terlimpah, ad-daim, senantiasa ala nabiyyin, kepada nabi da'buhu, yang kebiasaan yang paling menempel pada nabi adalah al-marahim, itu adalah memberi kasih sayang, dan itulah isyarat kepada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan juga gelar Nabi SAW Ar-Ra'ufur Rahim. Muhammadin, nama beliau adalah Nabi Muhammad SAW, wa alihi, dan keluarga beliau, wa idratihi, dan juga ini keluarga diulang, idrah adalah juga keluarga, cuma biasanya kalau pakai idrah ini lebih khusus lagi, kalau ali bisa dimaknai lebih luas lagi, ali nabi. Ada ulama mengatakan ali nabi adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib, orang yang tidak boleh menerima zakat, termasuk istri Nabi SAW. Sebagian mengatakan adalah Ashabul Kisah yang di bawah kain bersama Nabi, yaitu Sayyidina Imam Ali, Sayyidina Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan dan Husain dan Baqi dan Nabi dalam ibtihal, dalam mubahalahnya, bukan ibtihal, dalam mubahalah. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya tadi Bani Hashim dan sampai keturunan sampai hari ini. Ada yang mengatakan Ali di situ adalah siapa? Adalah orang-orang beriman yang bertakwa. Adapun itrah ini lebih khusus lagi. Ini tarikun fikum at-taqalaini ma tamassaktum bihima in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Aku meninggalkan dua hal. Jika engkau yang dua hal yang amat besar, amat berat, jika kau berpegang, kau tidak akan sesat selamanya. Kitaballah wa itrati. Yang pertama adalah kitab Allah Al-Quran, wa itrati adalah ahli baitku, keluargaku. Ini adalah hadis tentang itrah. Di sana ada dua riwayat. Yang pertama, kitab Allah wa itrati, kitab Allah dan keluargaku. Kemudian yang kedua adalah kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnati. Dua-duanya adalah hadis sahih. Dan dua-duanya hadis benar. Dan tidak perlu dipermasalahkan. Yang pertama, kitab Allah wa itrati. Yang pertama, kitab Allah dan itrahku, keluargaku. Yang kedua adalah kitabullah wa sunnati, bisa digabungkan. Karena apa? Ahli bait Nabi itu adalah sangat dekat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Nabi tidak akan terpisahkan dari ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tabi' dan ikuti lidahjihi kepada manhaj yang dibawa Nabi, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ummati, dari umat-umatnya juga. Linahjihi wa tabi' dan ikutkanlah. Linahjihi, kepada petunjuk baginda Nabi, min umati, dari umat Nabi SAW. Ini adalah wasiat untuk kita semuanya. Hendaknya kita membawa umat, termasuk kita belajar hari ini, adalah ingin memahamkan kepada umat, membawa umat agar ikut nahjin Nabi SAW, agar ikut petunjuk dan cara dan agama yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, pemahaman yang benar, dan semoga Allah menetapkan kita dalam akidah yang diridhoi, dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang dipilih oleh Allah untuk bisa menjaga akidah untuk diri kita dan menjaga akidah orang yang ada di kiri kanan kita, dan dimudahkan kita untuk menyebarkan akidah yang Allah ridhai, yaitu akidah Ahli Sunnati wal Jamaatil Asy'ariyati Sufiyyati. Semoga Allah mengampuni kita semuanya, mengampuni guru-guru kita, mengampuni orang tua kita, berikan kasih sayang kepada kita semuanya, guru-guru kita, anak-anak kita, murid kita semuanya, dan semoga Allah memanjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat dengan khusnul khatimah, dan Allah memberikan pungkasan kita dengan pungkasan yang Allah ridhai, khusnul khatimah. Akhir hidup kita, lidah dan hati kita bisa mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. Untuk besok langsung kepada Nazom Kharidatul Bahiyah insyaAllah. Cukup insyaAllah. Waktunya cukup sampai akhir Ramadan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.